Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. At-talabah wal ikhwah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hafizhani wa hafizakumullahu jami'an. Min a'zami ni'matillahi jalla wa ala alaina. Di antara nikmat Allah yang paling besar Allah karuniakan kepada kita, alhamdulillah kita berada, kita tinggal di sebuah negeri, di sebuah negara di mana kita mudah untuk menjalankan syariat Allah. Kita mudah untuk menunaikan agama Allah. Kita mudah untuk menampakkan syiar agama Allah. Kita mudah untuk menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Negara yang didominasi oleh kaum muslimin. Kita sangat mudah untuk bisa menunaikan sholat lima waktu. Bahkan kita sangat mudah, Allah mudahkan kita untuk bisa menghidupkan syiar-syiar Islam. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Kita sangat mudah untuk bisa menghadiri majelis ilmu, bukan lagi di tempat-tempat atau majelis-majelis khafiyah, majelis-majelis yang tersembunyi, yang perlu mengumpat, perlu bersembunyi, pindah dari satu tempat ke tempat lain secara gelap-gelapan, oya-oyaan dengan aparatur negara. Bahkan kita ikhati filazani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah bihamdillah, semata-mata kenikmatan dari Allah kita bisa mengadakan majlis di masjid, di masjid-masjid yang besar di antara masjid kita ini. Semoga senantiasa Allah jaga dan Allah turunkan barokah kepadanya. Kita dengan tenang, kita dengan nyaman menyekolahkan anak-anak kita dengan kurikulum yang tidak menyelisihi syariat Allah. Dengan kurikulum yang berusaha untuk mengikuti, meniti jejak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Menjauhi segala hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Kita dengan mudah menyekolahkan anak kita untuk mempelajari Al-Quran. Kula yaum, setiap hari anak-anak kita diajari Al-Quran. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang berarti pahalanya juga insya Allah dengan bimbingan orang tuanya bisa mengalir kepada orang tuanya. Mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman. tanpa intimidasi, intimidasi yang muktabar tentunya. Kalau intimidasi person-person ya, perkara yang wajar. Segala sesuatu yang baik itu ada orang yang menghasadinya. Ada orang yang hasad itu bukan karena dia bisa dapat lebih baik, jadi orang lain itu hasad. Tanpa intimidasi, tanpa provokasi yang besar, dengan tenang kita bisa ikhati filazani Allah wa iyyakum menjalani hidup kita di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta libas, sampai pun pakaian. Merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Sementara masih di negeri kita yang sama tapi di tempat lain, wah subhanallah, perjuangan mereka untuk semata-mata mendirikan masjid saja. Penuh daya, penuh upaya, pengorbanan yang jauh lebih besar daripada yang kita berikan. Oleh karena itu, ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum, sebuah kenikmatan yang sangat besar yang perlu dijaga dan patut untuk disyukuri. Dan perlu untuk terus diingat. Karena nikmat apabila sering kita sudah terbiasa merasakannya, itu sering terlupakan. Sehingga kita pun lalai dari mensyukurinya. Wa hadza khatar, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan ini berbahaya. Tadzkir binikmatillah, tadzkir. Diingatkan lagi nikmat Allah, diingatkan lagi nikmat Allah. Ustaz bosan, Ustaz. Diingatkan terus. Justru dengan diingatkan itu akan semakin mengingat dan semakin sadar. Salah satu upaya agar bisa bersyukur. Nah, enggak perlu jauh-jauh, mungkin sebelumnya ya khatib lazani Allah wa iyyakum beberapa tahun melongo atau menoleh lah, menengok ke beberapa tahun belakang. Nah, sebelum antum bisa, kita bisa bermajlis, bisa bermujalasah, kita bisa tadarus, bisa taklim dengan keadaan seperti ini, bagaimana perjuangan kita, bagaimana perjuangan antum sebelumnya. Oleh karena itu, ikhatibillazani Allah wa iyyakum, nikmat yang perlu diingat, perlu dijaga, perlu disyukuri, agar Allah Jalla wa'ala tidak mencabut, bahkan melanggengkan nikmat itu kepada kita semua. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, insyaallah ta'ala fi hadhihi al-laylah nuwasil darsana. Di malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Kutub min U'ud Salaf wa mumayyizati manhajihim fi abwabil ilmi wal amal, potret sifat salaf dan keistimewaan manhaj mereka dalam ilmu dan amal. Kita masuk ke potret atau sifat ke-11 yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Sifat ke-11 sekaligus ini merupakan penutup dari bab pertama dari apa yang beliau tuliskan dalam risalah latifah ini, risalah yang tipis ini. Setelah itu beliau mendatangkan bab yang kedua tentang hadis ringkas yang mengisahkan, yang bercerita, yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terkait ba'du al-firaqid dhalah, sebagian kelompok sekte sesat yang ada pada umat ini. Itu nanti insyaallah pada bab yang kedua. Beliau datangkan, masyaallah, apa namanya, pendek, penyampaian yang pendek, akan tetapi ringkasan, masya Allah. Ada kisah khurujul khawarij, kisah keluarnya, kapan munculnya khawarij. Taib, kita masuk ikhati fillah azani Allah wa iyyakum pembahasan sifat yang ke-11 dari na'atus salaf, dari sifat-sifat salaf. Beliau mengatakan, qala rahimahullah al-hadi asyar wujubu as-sam'i wa ta'ah li waliyil amril muslim fil ma'ruf. Wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa muslim fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Apa perkara yang ma'ruf? Perkara yang ma'ruf adalah perkara itu merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak ada penyelisihan terhadap syariat Allah, tidak ada penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Perkara yang mubah. Ini khatibillah zani Allah wa iyyakum wujubus sam' wa ta'ah li waliil amril muslim fil ma'ruf. Wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa muslim dalam al-ma'ruf, kebaikan, merupakan perkara yang disebutkan oleh a'immah kita, para ulama kita, para imam kita, seluruh imam ahlu sunnah memerintahkan, mencantumkan dalam kitab-kitab akidah mereka hadza au hadhihi al-mas'alah, permasalahan ini. Taat kepada ulatul umur muslim fil ma'ruf, taat kepada penguasa muslim dalam kebaikan. Dari prinsip ini khatibillah zani Allah wa iyyakum akan muncul, dengan mentaati prinsip ini akan muncul berbagai kemaslahatan. Bahkan mereka khatibillah zani Allah wa iyyakum, meskipun apabila qadarullah na'udzubillah nasallahu salam wal afiyah, penguasa muslim ini ternyata qadarullah zalim, fajir, akan tetapi kemaslahatan as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf itu akan melahirkan begitu banyak kebaikan yang tidak akan terwujud apabila ditinggalkan dan melakukan tindakan sebaliknya, yaitu al-khuruj alaihim, pemberontakan terhadap mereka. Disinilah ikhatibillah zani Allah wa iyyakum akan muncul, akan nampak hikmah Allah, hikmah Islam, min mahasini dinil Islam, termasuk keindahan agama Islam. Sayangnya Allah kepada makhluknya, sayangnya Allah kepada hambanya, sayangnya Rasul kepada umatnya, dan sayangnya para ulama kepada kaum muslimin. Qala rahimahullah, inna min mizati manhaji salaf wa muqawamatihi, di antara, sesungguhnya di antara keistimewaan manhaj salaf dan muqawimatihi, yang menopangnya, mauqifuhum as-sahih min hukamil muslimin, sikap mereka yang benar, sikap mereka yang tepat terhadap penguasa kaum muslimin. Manusia di sini ada beberapa macam. Ada yang ikhatibillah zani Allah wa iyyakum mendekati penguasa dalam rangka mudahanah. Mudahanah itu badluddin limaslahati dunya. Wa hadza haram. Mudahanah itu memberikan agama, menyerahkan agama, merelakan agama, bahasa kasarnya menjual agama untuk kemaslahatan dunia. Kemaslahatan dunia banyak. Na'udzubillah. Atau yang kedua, kalau misalkan yang orang yang melakukan mudahanah ini, dia akan cari muka. meninggalkan prinsip agamanya. Atau yang kedua, mereka la mudahana, mereka enggak bermudahana, akan tapi bahkan sampai pada tingkatan jafa, keras, kaku, bahkan sampai pada tingkatan al-khuruj, mereka melakukan pemberontakan terhadap alal hukam. Pemberontakan terhadap pemimpin, penguasa kaum muslimin. Ini membahayakan dunia dan agama, itu membahayakan dunia dan agama. Kata beliau rahimahullah, wa mauqifuhum, di antara keistimewaan dan peran perkara yang menopang manhaj salaf, yang membuat mereka istimewa, itu adalah sikap mereka yang benar, sikap mereka yang tepat, prinsip mereka yang benar terhadap penguasa kaum muslimin. Al-mutamathil fil qiyam bil huquqi asy-syar'iyyah tujahahum, yang menjalankan, yang menegakkan, yang menunaikan hak-hak syar'i kepada mereka. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bukan dalam rangka mudahana. Ada yang menyebut ikhatifilazani Allahu ayyakum wa hadza waqi, dan ini realita, yang menyebut bahwasanya salafi itu adalah penjilat penguasa. Ketaatan salafiyin, ketaatan ahli sunnah wal jamaah terhadap penguasa mereka bukan dalam rangka penjilat, akan tetapi minadin, bahkan min usulidin. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Dan kemaslahatan dibalik semua itu, hikmah dibalik semua itu, sebagaimana tadi kita sebutkan, itu sangat banyak, akan menunjukkan mahasin dinil Islam, keindahan agama Islam. Di antaranya ya, keamanan dalam beribadah, seperti tadi yang disebutkan di awal. Begitu banyak kenikmatan, kemudahan yang bisa kita rasakan dalam rangka, dalam keadaan kita tidak menjual agama kita. Qala rahimahullah, wa adamul khuruj alaihim, dan tidak memberontak terhadap mereka, la bil lisan wala bisayf wala sinan, enggak dengan kata-kata, tidak dengan pedang, tidak dengan tombak. Senjata. Wa in fasaqu, kata beliau rahimahullah, meskipun penguasa muslim tersebut orang yang fasik. Au jaru, atau zalim. Malam yartakibu kufran bawahan fihi minallahi burhan, selama mereka tidak melakukan perkara kufur yang ada hujahnya dari kitabullah dan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Benar-benar perbuatan kufur, tidak ada takwil padanya, tidak ada syubhat padanya. Jelas-jelas kufur. Kata beliau tadi kan, al-mutamathil fil qiyam bil huquqi syar'iyyah tujahahum, mauqif, sikap salaf, salafuna salih terhadap penguasa kaum muslimin ketika berhadapan, atau ketika berhadapan dengan mereka, sikap mereka terhadap penguasa kaum muslimin, al-mutamathil fil qiyam bil huquqi syar'iyyah tujahahum, menjalankan hak-hak syar'i mereka yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kata beliau, min hadhil huquq, di antara hak-hak mereka Yang pertama, at-ta'atu fi kulli syai. Mentaati, taat pada setiap perkara, tau'an wa ikhtiyaran la raghbata wa la rahbah. Baik terpaksa ataupun tidak terpaksa, baik benci ataupun tidak. Dan ini bukan dalam rangka mudahana. Kenapa beliau menyebutkan wadzalika li anallaha ta'ala amara bi ta'ati waliyil amri minal muslimin. Hal ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati penguasa kaum muslimin. Beliau rincikan siapa penguasa kaum muslimin yang wajib untuk ditaati. Sawa'un kana sahiba wilayatin 'amah aw khassah. Sama saja. Penguasa tersebut adalah penguasa daerah secara umum, luas, presiden. Wilayah 'amah, daerah yang lebih luas yang mencakup umum, keumuman, luas, presiden, penguasa suatu negeri. Al-khosoh atau yang lebih sempit, bawahnya presiden, menteri atau apa, gubernur, bupati, ila akhiri. Haitsu qal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Disebutkan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Pengulangan lafad ati'u, taatilah. Oleh kalian, itu diulang ketika penyebutan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kemudian, wa ulil amri minkum. Dan ulil amri minkum. Tidak disebutkan wa ati'u ulil amri minkum. Awati'ulil amri minkum tidak disebutkan. Lafad ati'u tidak disebutkan lagi. Hanya disebutkan pada Allah dan Rasul. Wa'ulil amri minkum. Dan ta'atilah, meskipun atofnya, dan ta'atilah penguasa kalian. Para ahli tafsir, ada yang menyebutkan, ini ulama, ini umara. Akan tapi yang rajih wallahu alam bisawab, ini mencakup keduanya. Ulama dan umara. Ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka orang yang punya ilmu, orang yang memiliki orang ulil amr, mereka yang memiliki bisa memutuskan suatu perkara. Demikian pula umara, penguasa. Beliau sebutkan setelah menyebutkan ayat ini, ghairu anna ta'ata waliyil amri muqayyadatun bil ma'ruf. Tadi kita sebutkan bahwasanya lafaz ati'u, taatilah oleh kalian, itu disebutkan pada ketika penyebutan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kemudian diatofkan, diikutkan wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan ikhati filazani Allah wa yakum ta'atu, ketaatan kepada ulatul umur laisat mutlaqatan, tidak secara mutlak. Bukan ketaatan mutlak. Inilah di antara yang menjadi tanda, yang menjadi bukti, yang menjadi burhan bahwasanya orang yang meniti jejak Nabi alaihi salatu wasalam, salafi, ahli sunnah wal jamaah, demikian pula salafun as-salih dulu, mereka berhubungan dengan penguasa bukan mudahana, bukan dalam rangka menjual agama, karena ketaatan kepada penguasa bukan tidak bersifatnya, bukan secara mutlak. Hanya saja ketaatan kepada mereka kaum muslimin azakumullah muqayyadatun bil ma'ruf, diqaid, diikat dalam permasalahan yang ma'ruf. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati'ullah, taatilah oleh kalian Allah, taatilah Allah, taatlah kalian kepada Allah. Ai ittabi'u kitabah, ikuti oleh kalian kitabnya. Amalkan kitabullah, jalankan kitabullah, taati kitabullah, ikuti kitabullah. Wa ati'ur rasul." Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, "Dan taatilah oleh kalian rasul. Ai khudhu bi sunatihi, ambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Amalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Titi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jalan beliau alaihi salatu wassalam." Kemudian ketika beliau menafsirkan wa ulil amri minkum, ketika Allah Jalla wa'ala menafsirkan dan penguasa kalian, ai fima amarukum bihi min ta'atillah, taati mereka pada apa yang mereka perintahkan pada ketaatan kepada Allah. La fi ma'siyatillah, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak boleh mentaati makhluk apabila itu merupakan perbuatan maksiat kepada Allah. Sebuah prinsip yang agung, sebuah mauqif, sikap yang sangat besar, ketika seorang mendahulukan Allah atas segalanya. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda orang merasakan halawatul iman, jujur keimanannya. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, lebih ia dahulukan daripada selain keduanya, siapapun itu. Kama taqaddam fil hadith as-sahih innama ta'afil ma'ruf, sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah telah berlalu dalam hadis yang sahih, ketaatan itu hanya ada pada sesuatu yang ma'ruf, yakni tidak menyelisihi, tidak bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Fa'idha amara bima'siyatin fala sam'a lahu wa la ta'ah." Apabila penguasa memerintahkan kemaksiatan, tidak ada kewajiban untuk mendengar, tidak pula ada kewajiban untuk taat. Lima sabata fi sahihain, beliau mendatangkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍa. Hadis yang begitu besar maknanya, begitu besar kandungannya. Berdasarkan apa yang telah tsabit dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengutus jaisan, suatu pasukan, wa amara alaihim rajulan, beliau alaihi salatu wasallam menentukan, menunjuk satu sebagai pemimpin, satu orang sebagai pemimpin. langsung ditunjuk oleh Rasul. Langsung ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu pasukan ada satu orang ditunjuk oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk memimpin. Fa'alqada naran. Pemimpin ini ternyata ikhati billah jazani Allahu ayyakum menyalakan api. Dalam riwayat disebutkan memerintahkan untuk mengumpulkan hatob, kayu bakar. Datangkan kayu bakar. Bukankah aku pemimpin kalian? Datangkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar. Dibakar. Dinyalakan. Waqal, dia memerintahkan. Udkhuluha. Subhanallah. Memerintahkan untuk masuk ke kobaran api. Ini pemimpin. Fa'arada unasun ayat khuluha. Ada beberapa manusia, ada beberapa orang, kalangan sahabat yang hampir mau masuk. Waqala al-akharun. Hampir mau masuk, diingatkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Inna qad fararna minha. Kami itu lari dari kobaran api. Bahkan dalam hadis lain, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warta, kalau enggak salah, la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak mengazab dengan api kecuali Rabbun nar, Rabbnya api, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna qad fararna minha. Kami dari api itu lari. Fadzukira dzalika li Rasul alaihi salatu wassalam. Hal ini pun disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ada para sahabat yang nanti dulu, kita itu lari dari hal yang semacam ini. Sampai kita sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, hingga kita sampaikan, khobarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, disampaikanlah Kak peristiwa ini kepada beliau alaihi salatu wassalam. Faqala lil ladzina aradu yadkhuluha, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang-orang yang hampir masuk ke api tadi, ini kemaksiatan. Memasukkan diri, mencemplungkan diri, menyeburkan diri ke dalam kobaran api. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum. Jangan lemparkan kalian, diri-diri kalian dalam kebinasaan. Jangan bunuh-bunuh diri-diri kalian. Ini untuk membunuh diri, untuk setidaknya menyakiti diri. Wa hadza muharram. Dan ini diharamkan dalam agama Islam. Jangankan membakar diri, na'udzubillah, menyakiti sesuatu, menyakiti diri sendiri dengan perkara adna syai, sesuatu yang paling sedikit, sesuatu yang paling kecil aja diharamkan oleh Islam. Innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah sangat sayang kepada kalian. Allah yang mengaruniakan kita kesehatan dengan fisik, dengan segala macam kenikmatan yang luar biasa ini, kalian malah sia-siakan. Kalian malah menyakiti diri kalian. Hadza haram. Nah, ini diperintahkan untuk masuk ke dalam kobaran api. Kata beliau alaihi salatu wassalam, mengatakan kepada orang-orang yang hendak hampir saja masuk, lau dakhaltumuha, seandainya kalian masuk ke dalam kobaran api itu, lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah, kalian akan terus-menerus di dalamnya sampai tegak hari kiamat. Apa maksudnya ini? Ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam. Azab dari ancaman azab dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan hal yang semacam ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tadi merupakan dosa besar. Kalian akan senantiasa berada di dalamnya sampai hari kiamat. Wa qala lil akharin qawlan hasanan, dan beliau alaihi salatu wasalam bersabda kepada orang lain, kepada sahabatnya yang lain yang tidak mau, enggan untuk mentaati, untuk masuk kobaran api tadi, memuji, mengatakan kebaikan, auqal atau mengatakan la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Qala rahimahullah, wa mithluhu, dan semisal dengan hal ini, mathabata an Abdullah bin Umar, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma waridhahuma, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qal, dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wat-tha'ah, kewajiban seorang muslim mendengar dan taat, fima ahab wa karih, pada perkara yang dia senangi, dia sukai, dia ridhoi, ataupun perkara yang dia benci. Illa, kecuali ayu'mar bima'siyatin, kecuali apabila dia diperintah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada ketaat, tidak ada mendengar, tidak pula ada ketaatan. Innama ta'ah fil ma'ruf, ketaatan kepada manusia itu hanya ada pada perkara yang ma'ruf. Ketaatan kepada Allah lebih kita dahulukan daripada ketaatan kepada siapapun. Bukti kita mencari keriduan Allah, bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita mendahulukan Allah. Hadza awalan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, qala rahimahullah, as-sabru ala ulatil amri wa injaru fi wilayatihim. Di antara hak para, di antara hak penguasa, hak syar'i yang dituntut, dibebankan kepada kaum muslimin, bersabar kepada penguasa meskipun mereka bertindak zalim, bertindak semena-mena, sewenang-wenang dalam kekuasaan mereka. Dan ini perkara yang sangat berat. Yahtaj ilal ikhlas, butuh kepada keikhlasan yang sangat dalam. Seandainya bukan karena keriduan Allah yang dicari, niscaya hal itu akan berat. Kama aslaft, kata beliau, sebagaimana telah aku sebutkan, madamu yuqimuna fihim syar'allah, ini selama mereka tetap menegakkan syariat Allah. Mereka berbuat zalim, mereka berbuat fajir, mereka berbuat semena-mena, akan tetapi mereka terus menegakkan syariat Allah. Mereka mengizinkan untuk sholat, mereka mengizinkan ini, mereka mengizinkan untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Syariat Allah masih ada. Wa yu'aminuna lahum subul, mereka mengamankan, mengamankan itu membiarkan, menjalankan jalan-jalan untuk menunaikan agama. Diperbolehkan kita menunaikan agama, diperbolehkan kita untuk menghidupkan agama kita. menjalankan agama kita. Wa yas'auna fi subuli salahihim, meskipun mereka bertindak semena-mena, sewenang-wenang, akan tetapi mereka masih mengupayakan untuk berbuat sesuatu kebaikan untuk masyarakatnya. Wa islahihim fi darain, dan mereka masih ada upaya, masih memiliki perhatian untuk kemaslahatan rakyatnya dunia dan akhirat. Imtithalan li amri Rasulillah alaihi salatu wassalam, ini dalam rangka mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, alladhi rawahu Muslimun min hadithi Hudzaifah bin al-Yaman, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman, qala ya Rasulullah, Hudzaifah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Hudzaifah bin al-Yaman, sahibus sir, sahabat yang memiliki rahasianya Nabi alaihi salatu wassalam. Lakob beliau, julukan beliau adalah sahibus sir, karena beliau yang diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang siapa orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Hanya Hudzaifah bin al-Yaman yang tahu. Dan beliau sering bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik. Di antaranya hadis yang beliau bawakan ini. Sama adzan? Sudah adzan? Pak Lukman? Belum. Qala, Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna kuna bisyar, masya Allah, sesungguhnya kami dulu berada di atas kejelekan. Ketika belum mengenal Islam, ketika belum datang Islam, ketika belum masuk Islam, sesungguhnya kami dulu berada dalam kejelekan di masa jahiliyah. Faja'allahu bi khairin, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala datang membawa kebaikan dengan mengutus Rasulnya. Yu'alimuhumul kitab wa yuzakihim, Allah mensucikan kaum muslimin dengan mengutus Rasulnya. Rasulnya mengajarkan kepada kaum muslimin Al-Kitab, Al-Quran, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Mereka mendapatkan cahaya, mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan penerangan. 180 derajat dari kehidupan mereka sebelumnya. Dari kegelapan menuju cahaya. Fanahnu fihi, dan kita berada di kebaikan ini. Kita ada di kebaikan, kita mengenal Islam, kita berada di atas Islam, di atas kebaikan, di atas cahaya. Fahal, pertanyaan Hudzaifah. Fahal min wara'i dzalikal khairi syarrun. Ya Rasulullah, apakah di balik kebaikan yang sedang kita berada di atasnya ini ada kejelekan? Yakni setelah kebaikan ini apakah ada kejelekan? Subhanallah. Pertanyaan mungkin yang tidak terbersit ya, jarang terbersit di benak manusia. Apakah setelah kebaikan yang kita berada di atasnya ini kemudian akan datang kejelekan? Dan tidaklah menjawab kecuali seorang yang mendapatkan wahyu. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, ya. Berada dalam kebaikan, namun setelahnya ada kejelekan lagi. Kejelekan, kebaikan, setelahnya ada kejelekan lagi. Qultu, Hudzaifah bertanya lagi, wa hal wara'a dzalika syarr khair, apakah dibalik setelah kejelekan tadi ada kebaikan lagi? Akan terjadi kebaikan lagi? Qala, na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Fahal wara'a, qultu, fahal wara'a dzalikal khair syarr, apakah setelah kebaikan tadi itu ada kejelekan lagi? Qala na'am. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Ya." Qultu, "Kaif?" Ya Rasulullah, bagaimana itu? Seperti apa keadaannya? Kejelekan yang bagaimana yang akan terjadi setelah kebaikan? Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Yakunu ba'di a'immah." Akan ada setelahku para pemimpin. La yahtaduna bihadi. Mereka tidak memberi petunjuk dengan petunjukku. Mereka tidak membimbing manusia dengan bimbinganku. Mereka tidak memutuskan perkara dengan bimbinganku, dengan arahanku, dengan sunnahku, dengan petunjukku. Wala yastanuna bi sunnati. Mereka tidak meniti hidup mereka. Mereka tidak meniti jalan mereka. Tidak menapaki prinsip hidup mereka, jalan hidup mereka dengan sunnahku. Menunjukkan tidak punya ilmu agama atau tidak mengamalkan ilmu agama. Jauh dari agama, jauh dari bimbingan Allah, jauh dari bimbingan Rasul. Baik. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Yakunu ba'di a'immah." Akan ada setelahku a'immatun, para pemimpin. "La yahtaduna bihadi." Mereka tidak membimbing manusia, mereka tidak mengarahkan manusia, tidak memberi petunjuk manusia dengan petunjukku, dengan bimbinganku. Kalau orang tidak membimbing dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, imma dia membimbing yang pertama dengan akalnya, dalam keadaan akal manusia itu terbatas, maslahat madorotnya itu sebatas akalnya. Yang lebih parah keadaan yang kedua, membimbing manusia dengan hawa nafsunya. Mengarahkan manusia sesuai hawa nafsunya. Na'udzubillah, nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Sesuai dengan kepentingannya bisa, sesuai dengan maslahat pribadinya bisa. Ila ghairi dzalik. Ini secara global. Wala yastanuna bi sunnati. Mereka tidak meniti sunnahku, mereka tidak menapaki sunnahku. Jauh dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk membimbing manusia tidak dengan bimbingan Nabi, mereka sendiri tidak di atas bimbingan Nabi. Untuk orang lain tidak dengan bimbingan Nabi, untuk diri mereka sendiri juga tidak di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pula menerapkan mengajarkan sunnah Nabi, membimbing atau memberikan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, kepada ra'iyahnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan bimbingan beliau adalah khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Sebaik-baik petunjuk. Berarti gak ada yang lebih baik daripada itu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayaqumu fihim," akan ada di tengah-tengah mereka, akan ada di antara mereka, akan ada pada mereka dari pemimpin itu, "rijalun," manusia. Rijal jamak, berarti enggak hanya satu. Manusia-manusia. "Qulubuhum Qulubu syayatin. Hati mereka hatinya setan. Menunjukkan apa? Sangat jelek. Ya dulu ala syarrihim syururihim, menunjukkan akan kejelekan mereka. Beliau alaihi salatu wasalam mengumpamakan dengan hatinya setan. Dan setan itu adalah musuh bagi manusia. Sangat benci kepada manusia. Udah sangat jelek. Sangat jelek. Qulubuhum qulubu syayatin. Hati mereka adalah hati-hati syaitan. Fi juthmani ins. Namun berada di tubuh manusia. Wujudnya manusia. Raganya manusia. Bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Bahkan bisa kita pukul. Pertanyaan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu warḍa. Qala qultu ya Rasulullah. Aku katakan, kaifa asna in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan apabila aku mendapati masa itu? Apa yang harus aku lakukan apabila aku mendapati zaman seperti yang kau sebutkan? Kejadian seperti yang kau sebutkan. Penguasa yang memimpinku adalah rajul ins, manusia, namun hatinya na'udzubillah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bimbingan beliau, sunnah beliau, petunjuk beliau, tasma' wa tuti' lil amir. Kamu dengarkan dan kamu taati pemimpinmu. Wa in daraba dhahrak, meskipun dia memukul punggungmu. Wa akhadha malak, meskipun dia mengambil hartamu. Fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Kezaliman fi haq, terhadap hak individu, terhadap hak duniawi. Kejam, zalim, fajir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Subhanallah. Ini benar-benar menunjukkan ya dulu alal ikhlas, ini ya, benar-benar menunjukkan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semata-mata ikhlas karena Allah. Bukan dalam rangka mudahana, bukan dalam rangka menjilat, bukan. Oleh karena itu, dibawakan oleh hampir mungkin setiap ulama dalam kitab akidah mereka tentang prinsip ini. As-sabru ala ulatil umur. Qala rahimahullah, fa fi hadha dalilun limadhabi salaf ala wujubi sabri ala ulatil amri minal muslimin. Pada hadis ini terdapat dalil bagi madhab salaf atas akan wajibnya mentaati atau wajibnya bersabar terhadap penguasa dari kalangan kaum muslimin. Wa in jaru ala ra'iyah, meskipun mereka berbuat zalim terhadap rakyatnya. Fadarabu dhahra, mereka memukul, meskipun mereka memukul punggung-punggung rakyatnya. Wa akhadzul mal, meskipun mereka merampas harta rakyatnya. Wa ma dzalika illa li ahamiyati luzumi jama'atil muslimin wa imamihim. Tidaklah hal ini, kewajiban ini, tujuannya kecuali melainkan akan pentingnya bersama dalam jamaah kaum muslimin dan mentaati penguasanya. Apabila terjadi pemberontakan al-khuruj alal hukam, maka akan sangat banyak kerugian yang akan ditimbulkan, kemafsadatan kemadharatan yang akan muncul yang jauh lebih besar daripada ad-durbu dan al-akhdhu ini, pemukulan ataupun pengambilan harta. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini khatibil azani Allah wa iyyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Apabila ada kekurangan maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.